bolehkah mencabut rambut kepala yang telah berubah warna, yakni uban, yang telah beruban. Nah, jadi ada ubannya, kemudian dia ingin mencabutnya supaya semuanya hitam. Nah, dan kita mengetahui bahwa uban itu akan terus bertambah. Mungkin awalnya 5, apa dia bisa mencabut? Kalau 5 masih bisa. Kalau bertambah lagi, cabut 5 tumbuh 50. Nah, akan jadi gundul dia, akan kehabisan rambut. Nah, kemudian barakallahu fikum, kalau uban itu berada di bagian wajah, ya seperti di jenggot, ya atau bagian wajah, lalu dia mencabutnya, maka ini hukumnya haram, bahkan termasuk di antara dosa besar, termasuk di antara an-nams, la'anallahu an-namisat. An-nams itu adalah seorang yang mencabut bulu yang ada di wajahnya. Nah, ya, tapi kalau di atas kepala, ya di rambut, para ulama menjelaskan bahwa kalau merubah uban yang ada di kepala itu menjadi berwarna hitam saja diharamkan, tidak diperbolehkan, apalagi mencabutnya. Nah, ya, apa tujuan orang mencabut? Kan untuk tadlis, ya, supaya dianggap masih muda, belum punya uban. Nah, ya, mungkin saja ada anak muda, ya. Kadang-kadang uban itu kan, seorang anak muda bisa terkena uban, ya kan? Nah, apa karena faktor keturunan? Wallahu ta'ala alam. Kena uban. Nah, nah, bolehkah kemudian seorang anak muda itu, ya, karena dia ingin menikah, pengen dikatakan masih muda, maka dia ingin menghilangkan uban yang ada di kepalanya. Pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan pada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan anak muda ini berarti mudallis. Dia mentadlis, ya. Nah, dia ingin menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya ada sama dia. Ya, mau dikatakan muda padahal ya sudah beruban. Nah, kalau sudah beruban mau apa lagi? Lalu apa jalan keluarnya? Iya. Cari, ya, rubah warnanya ke warna yang lain. Nah, dirubah warnanya ke warna yang lain.